Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Telaga Dakwah di Biren Aceh, serta para pemirsa Insan TV dan juga Yufi TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang belajar salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang turun ke sujud, yakni seorang ketika dia ruku, ya, ketika dia ruku, setelah dia selesai ruku, maka dia akan melakukan gerakan yang namanya sujud. Dan sujud adalah merupakan salah satu dari rukun salat. Sebelum kita jelaskan mengenai tata cara sujud, kemudian juga apa saja yang harus kita letakkan di lantai manakala kita sujud, anggota tubuh apa saja, kemudian bagaimana cara sujudnya dan seterusnya, posisi kaki, posisi tangan, alangkah baiknya kita mengkaji terlebih dahulu tentang keutamaan sujud. Bahwa seorang, ya, manakala dia menjalankan ibadah namanya sujud, maka dia akan mendapatkan keistimewaan yang luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka pada pagi yang berbahagia kali ini, insyaAllah kita akan mengkaji beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sujud yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinukil oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Kita awali dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. An Ma'dan ibni Abi Talhah al-Ya'mari qala لقيت ثوبا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari seorang yang bernama Ma'dan, dari seorang yang bernama Ma'dan ibnu Abi Talhah al-Ya'mari, Ma'dan berkata, laqitu thauban maula Rasulillah SAW. Pada suatu hari saya bertemu dengan thauban, ya, Ma'dan ketemu dengan thauban. Siapakah Thauban ini? Thauban adalah pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau salah satu hamba atau budaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saat ketemu dengan salah satu orang dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Ma'dan ini ketemu dengan Thauban, dan Thauban adalah salah satu hamba sahayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Thauban ini adalah seorang yang cukup dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ma'dan ini pun memanfaatkan kesempatan tersebut. Akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Kata Ma'dan, wahai Thauban, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dengannya Allah akan memasukkanku ke surga. Jadi Ma'dan, ya, meminta petunjuk, meminta arahan kepada Thauban. minta diajari amalan apa yang bisa memasukkan dia ke surga. Au qala qultu bi ahabbil a'mali ila Allah. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa isi pertanyaannya adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan inilah isi obrolannya para ulama kita dahulu, para sahabat Nabi SAW, para tabi'in. Isi obrolannya adalah sesuatu yang bersifat dunia, yang bersifat ukhrawi. Walaupun tidak dilarang untuk berbicara masalah duniawi. Akan tetapi, pembicaraan mereka tentang ukhrawi itu lebih dominan. Makanya di situ disebutkan, أخبرني بعمل أعماله يدخلني الله به الجنة أو قال بأحب الأعمال إلى الله. Wahai Thauban, ajarilah aku suatu amalan yang bisa memasukkan aku ke surga atau amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Fasakata. Kemudian Thauban ketika ditanya dengan pertanyaan yang istimewa ini, beliau diam. Tidak langsung menjawab. ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال. Maka Ma'dan ketika mendapat atau mengajukan pertanyaan ini dan tidak mendapatkan jawaban, beliau mengulangi pertanyaan itu kedua kalinya. Akan tetapi ternyata Thauban juga tetap diam. Akhirnya Ma'dan mengulangi lagi pertanyaannya ketiga kalinya. Dan ini menunjukkan semangat. Pantang mundur untuk mengetahui suatu amalan yang istimewa. Dan juga di sini menunjukkan pelajaran buat yang ditanya, bisa jadi dia masih berusaha untuk, kalau bahasa kita sekarang, loading. Jadi berusaha untuk apa jawabannya. Bisa jadi Thauban ini diam, tidak segera menjawab karena beliau sedang berpikir untuk menjawab pertanyaannya. Atau bisa jadi Thauban ini lagi mengecek keseriusannya Ma'dan. Ini serius gak tanya ini? Kalau tanya sekali diam, kira-kira mau tanya lagi gak? Bisa jadi seperti itu. Ada beberapa kemungkinan. Nah, kalaupun kemungkinannya Thauban adalah diam karena berpikir, ini menunjukkan bahwasanya orang kalau ditanya sesuatu hati-hati. Jangan asal ceplos, jangan asal ngomong. Akan tapi berusaha untuk hati-hati, jangan sampai nanti pertanyaannya atau jawabannya itu tidak sesuai dengan pertanyaannya. Jangan sampai jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Makanya di sini Thauban radhiyallahu anhu diam. Atau kemungkinan yang berikutnya adalah Thauban ingin mengetes, ingin mengecek tentang keseriusan si Ma'dan. Akhirnya Ma'dan ini mengulang pertanyaannya ketiga kalinya. Pertama, Thauban diam. Yang kedua, Thauban masih diam juga. Baru kemudian yang ketiga. Ketiga ulang, pertanyaan ini diulang ketiga kalinya. Faqala. Maka saat itu baru Thauban menjawab. Sa'altu dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata Thauban, aku pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada Nabi SAW. Subhanallah. Itulah himmahnya, semangatnya para sahabat Nabi SAW. Ternyata pertanyaan yang ditanyakan Ma'dan kepada Thauban, itu pernah ditanyakan Thauban kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para sahabat Nabi SAW, para tabi'in, pertanyaan mereka itu bukan pertanyaan-pertanyaan yang remeh-temeh. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang berharga. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Sehingga kita dapatkan, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Oleh para sahabat Nabi SAW. Dan juga pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para tabi'in kepada sahabat Nabi SAW. Makanya di sini kita dapatkan, lihat bagaimana Nabi SAW mendapatkan pertanyaan yang serupa. Mendapatkan pertanyaan yang serupa dari Thauban. Maka tentunya Ma'dan sekarang beliau penasaran. Karena ternyata pertanyaan yang dia tanyakan kepada pembantu Nabi SAW itu juga pernah ditanyakan oleh pembantu Nabi SAW kepada Nabi SAW. Tentu jawaban yang akan diberikan sekarang akan lebih berbobot lagi. Seandainya jawaban itu diajukan oleh sahabat Nabi SAW, itu sudah berbobot. Apalagi seandainya ternyata jawaban yang akan disampaikan itu bersumber langsung dari Nabi SAW. Maka saat itu Nabi SAW ketika ditanya oleh Thauban dengan pertanyaan tersebut, ternyata Nabi SAW menjawab, alaika bikathratis sujudi lillah. Alaika bikathratis sujudi lillah. Apa kata Nabi SAW saat mendapatkan pertanyaan, wahai Rasul, ajarkan kepadaku amalan yang akan mengantarkan aku ke surga. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Apa kata Nabi SAW? Hendaklah engkau memperbanyak sujud untuk Allah Azza wa Jal. Alaika bikathratis sujudi lillah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Ya, para ulama kita mengatakan memperbanyak sujud di sini maksudnya adalah memperbanyak sholat. Yang di dalamnya ada gerakan sujud. Ya. Jadi semakin sering seorang sholat, maka akan semakin banyak dia sujud kepada Allah Azza wa Jal. Alaika bikathratis sujudi lillah. Nabi SAW mengingatkan lillahi. Jadi sujudnya hendaklah untuk Allah Azza wa Jal. Menunjukkan bahwa sujud itu adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal. Amat disayangkan, nanti insya Allah kita akan bahas insya Allah secara khusus masalah ini. Bahwa sujud itu tidak boleh kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jal. Kita perhatikan di film-film, ya terutama yang diimpor dari beberapa negara ke negeri kita, kita dapatkan sering ya praktek-praktek di situ di mana seorang anak sujud kepada ibunya atau seorang prajurit sujud kepada rajanya. Ya. Walaupun itu adalah ajaran agama lain, ketika ditontonkan setiap hari, bisa-bisa nanti lama-lama akan dianggap biasa. Makanya ada ungkapan Allah bisa karena biasa. Karena setiap hari diberi tontonan seperti itu, ya ada prajurit sujud, ya bahkan bisa jadi bintang filmnya yang mempraktekkan itu bisa jadi dia seorang muslim, ya alasannya profesionalitas kerja. Jadi seorang muslim menyamar jadi orang kafir yang sujud kepada selain Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah min dzalik. Ini profesionalisme gaya apa, ya sampai mengorbankan mau mengalahkan akidahnya sujud kepada selain Allah Azza wa Jal. Dan insya Allah kita akan bahas secara khusus. Tetapi di sini Nabi SAW mengingatkan, alaika bikathratis sujudi lillah. Hendaklah engkau perbanyak sujud untuk Allah. Jadi sujud hanya untuk Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama. Peringatan yang kedua adalah sujud itu harus ikhlas. Ya. Tidak boleh seorang itu sujud karena riya. Memperbanyak, memperlama sujudnya. Karena ada seorang yang dia harapkan. Ya. Dia harapkan bantuannya misalnya, atau dia harapkan bisa menerima dia, entah itu bosnya, entah itu calon mertuanya dan lain sebagainya. Maka di sini diingat oleh Nabi SAW, alaika bikathrati sujudi lillah, perbanyaklah sujud untuk Allah. Nah, kemudian fa innaka, Nabi SAW akan menyebutkan keistimewaannya, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Sesungguhnya tidaklah engkau sujud untuk Allah subhanahu wa ta'ala sekali melainkan Allah akan angkat derajatmu satu tingkat. Jadi satu kali sujud kita akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala derajat kita satu tingkat. Para ulama menjelaskan derajat di surga. Jadi semakin kita sering, ya, semakin kita sering untuk sujud, maka derajat kita di surga akan semakin tinggi dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, semakin jarang seorang sujud kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin rendah pula derajatnya di surga, atau bahkan bisa jadi dia tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk memperbanyak sujud. Sebab dengan sujud tersebut akan mengangkat derajat kita di surga. Dan kesempatan untuk sujud tidak akan terulang nanti pada hari kiamat. Bahkan ketika seorang masuk ke dalam alam kubur, tidak akan bisa lagi dia sujud. Makanya, bahkan ada sebagian orang ketika di dunianya, dia di masa mudanya tidak memanfaatkan waktunya untuk sujud, di masa tuanya dia tidak bisa sujud. Belum masuk ke alam akhirat, masih di dunia. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan umur yang Allah berikan kepada dia saat dia berada di dunia. Ketika sudah tua, dia ketika mudanya memperbanyak maksiat dan seterusnya, melanggar aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Ketika tua, akhirnya dia jatuh stroke. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia tidak bisa sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya bisa berbaring di atas kasur. Ya. Kalau sholat pun dia hanya bisa pakai isyarat. Itu pun kalau dia sadar mau sholat. Makanya diceritakan ada seorang yang diuji oleh Allah Azza wa Jal. Dengan sebuah sakit. Kalau gak salah pangkal apanya yang patah gitu ya. Akhirnya dia tidak bisa sujud. Dia hanya bisa tiduran. Ketika ditanya apakah cita-cita kamu yang tertinggi saat ini? Apakah keinginan kamu yang paling tinggi saat ini? Kata dia, keinginanku yang paling tinggi adalah aku bisa pulih, kemudian aku pengen meletakkan kepalaku di atas tanah, di atas lantai, sujud untuk Allah Azza wa Jalla. Saya tidak pengen apa-apa. Saya merindukan meletakkan kepala saya di tempat yang sangat rendah untuk Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi kita sia-siakan kesempatan itu, yang ada nantinya hanyalah penyesalan. Penyesalan di dunia atau penyesalan di akhirat. Makanya di sini Nabi SAW mengingatkan, semakin banyak engkau sujud, maka akan semakin tinggi derajatmu di surga. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, وَحُطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً. Dan engkau dengan sujud ini, akan dihapuskan dengannya satu dosa. Maka sekaligus ya, diangkat derajatnya di surga dan dihapuskan dosanya. Dan kita adalah orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari Allah Azza wa Jalla untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Terlampau banyak dosa yang kita lakukan. Dan sangat merugi seandainya dari sekarang kita tidak mengkikis, tidak berusaha untuk mengkikis dosa-dosa tersebut. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla berusaha supaya bagaimana dosa-dosa kita ini terkikis. Dan itu harus ada usaha dari kita. Di antaranya dengan memperbanyak sujud. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang istimewaan sujud. Bahwa sujud itu akan mengangkat derajat kita di surga. Dan juga akan mengurangi dosa-dosa kita. Ini hadis yang pertama diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang kedua, yang menjelaskan tentang keistimewaan sujud dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslami. Seorang sahabat Nabi SAW namanya Rabi'ah. Kata beliau, kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatih. Kata Rabi'ah, pada suatu malam, aku menginap beserta Nabi SAW. Aku menginap beserta Nabi SAW. Dan ini menunjukkan ketawadhuan Nabi kita Muhammad SAW. Di mana beliau SAW biasa membaur. Di mana beliau SAW biasa membaur dengan para sahabatnya. Sekalipun sahabat tersebut bukan dari kalangan yang terpandang. Jadi Nabi SAW, beliau menginap, ya, tidur berserta dengan para sahabatnya. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatih. Kata Rabi'ah, maka aku pun berusaha untuk menservis Nabi SAW. Saya berusaha untuk membantu Nabi SAW. Saya bawakan air wudhunya, karena pada saat itu, belum ada kayak sekarang keran-keran gitu ya, saluran air ya, belum ada. Jadi kalau orang mau wudu itu pakai semacam kendi ya, atau semacam ember, nanti ada seorang yang ambilkan airnya, ya. Lalu ada yang menuangkan air tersebut. Jadi Rabi'ah ini berusaha untuk menservis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahajatihi, selain air wudhunya ada juga segala kebutuhannya. Ya mungkin butuh baju, butuh apa, butuh anduk. Nah, maka Rabi'ah berusaha untuk membantu Nabi kita Muhammad SAW. Berusaha untuk mengkhidmah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kata sebagian ulama menunjukkan bahwa seorang murid, ya, dia berusaha untuk membantu gurunya. Ya. Walaupun gurunya tidak meminta hal itu kepada muridnya. Akan tetapi sang murid punya empati, punya perasaan. Bukan karena gurunya haus dengan servis dari muridnya, bukan. Akan tetapi di sini murid yang memiliki perasaan yang baik. Ya. Jadi tahu diri muridnya, gurunya butuh apa, dia berusaha untuk membantu. Jadi dia punya empati, ya, punya empati yang kuat. Ketika melihat gurunya butuh bantuan apa, dia berusaha untuk mengkhidmah, berusaha untuk menservis gurunya. Apa yang bisa saya lakukan buat guru saya? Dan ini nanti akan efek, ya, akan memiliki efek kepada kepada keikhlasan gurunya, ketulusan gurunya untuk mengajarkan ilmu itu kepada murid. Ya. Sebesar apapun, ya, servis yang diberikan oleh seorang murid kepada gurunya, bisa jadi tidak akan sepadan dengan ilmu yang dia dapatkan dari gurunya. Maka di sini, ya, Rabi'ah, beliau berusaha untuk menservis Nabi kita Muhammad SAW semampu yang beliau bisa lakukan. Faqala li sal. Ya. Setelah selesai untuk membantu Nabi SAW, menservis Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata kepada Rabi'ah, mintalah kamu. Minta apa? Minta imbalan. Dan ini menunjukkan kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ya, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kepedulian ketika dibantu sama orang, dan beliau sallallahu alaihi wasallam merasa orang ini membantu dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membalas kebaikannya tanpa harus menunggu diminta. Subhanallah. Ya, walaupun kita yakin insyaAllah sahabat ini, ya, yaitu Rabi'ah, dia tidak mengharapkan. Karena dia sudah bisa mengkhidmah Nabi SAW, sudah bisa menservis Nabi SAW, itu sebuah keutamaan. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok yang sangat perasa. Makanya ketika ada orang membantu beliau, Nabi kita Muhammad SAW langsung mengatakan kepada dia, minta apa kamu, silakan. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa memahami kondisi. Ketika ada orang berbuat baik sama beliau, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menawarkan, apa yang kamu minta silakan, minta apa saja. Nah, ketika kita misalnya bantu orang, udah minta orang kaya misalnya. Mungkin banyak di antara kita akan memikirkan, wah, minta duit yang banyak nih, kesempatan emas. Ya. Ini orang duitnya banyak. Barangkali itulah yang ada di benak kita. Akan tetapi lihat apa yang ada di benaknya Rabi'ah. Fakultu, kata Rabi'ah ketika mendapatkan kesempatan dari Nabi SAW untuk minta. Maka Rabi'ah pun berkata, fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Nabi, aku minta satu. Aku pengen menemanimu di surga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta wahai Rasul diberi kesempatan untuk menemanimu di surga. Allahu Akbar. Sebuah permintaan yang barangkali tidak terdetik di benak banyak orang di zaman ini. Dia enggak minta uang. Dia enggak minta kendaraan. Dia tidak minta makanan. Dia tidak minta apa-apa, cuma dia minta dia minta untuk bisa bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Ini sebuah permintaan yang serius, yang besar. Ya. Jadi Rabi'ah itu bukan hanya minta masuk surga. Tapi Rabi'ah ini minta masuk ke surga dan dekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah permintaan yang tentunya tidak ringan. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya au ghaira dzalik. Dalam menurut sebagian ulama bisa dibaca au, bisa dibaca awa. Ya. Au ghaira dzalik atau awa ghaira dzalik. Dan maknanya akan berbeda. Ya. Maknanya apakah ada permintaan lain selain ini? Nah, jadi kamu minta ini masih ada yang lainnya enggak? Atau maknanya apakah tidak ada yang lain? Jadi ketika harokatnya berbeda antara au sama awa, ya, awa ghaira dzalik dengan au ghaira dzalik, itu akan berbeda, ya. Akan berbeda isi maknanya nanti. Ya. Au atau awa ghaira dzalik, apakah ada yang lain lagi? Ya. Apakah ada yang lain lagi? Atau kemudian maknanya, ya, atau kemudian maknanya, bisakah engkau mencari permintaan yang lain selain ini? Ternyata Rabi'ah tetap mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa dzaka. Itulah yang saya minta wahai Rasul. Saya tidak minta yang lain kecuali ini. Dan ini menunjukkan keseriusan Rabi'ah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka saat itu beliau mengatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Ya. Maka Rabi'ah mengatakan, wahai Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabi'ah, bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu ini dengan memperbanyak sujud. Yang perlu kita garis bawahi adalah di sini memperbanyak sujud. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ketika dimintai supaya ada seorang bisa beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang memintanya, bantulah aku. Jadi permintaanmu ini bukan permintaan yang ringan. Permintaanmu adalah permintaan yang spesial. Maka supaya kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan, bantu aku. Bantulah aku dengan cara apa? Dengan cara engkau memperbanyak sujud. Dan ini mirip kayak dokter, ya. Kata sebagian ulama, mirip kayak dokter yang memberikan resep kepada pasiennya. Yang memberikan obat. Nah, dokter sudah memberikan obat kepada pasiennya. Dan tentunya pasien yang mengharapkan kesembuhan tidak bisa hanya mengandalkan dokter. Pertama dia tentu harus minta kepada Allah Azza wa Jal. Karena yang memberikan kesembuhan adalah Allah. Sedangkan dokter hanya memberikan resep obat saja. Akan tetapi dokter juga butuh bantuan. Dokter juga butuh bantuan dari pasiennya. Setelah memberikan resep, ya, setelah memberikan, si dokter memberikan resep, ya, si dokter memberikan resep kepada pasiennya, maka sang pasien ini membutuhkan bantuan. Si dokter membutuhkan bantuan dari pasiennya. Apa bantuan dari pasiennya? Pasiennya harus taat, ya, mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh dokter tersebut, supaya proses penyembuhannya bisa berjalan dengan lancar. Ya, supaya obatnya ngefek, ikuti aturannya, kira-kira seperti itu. Jadi kamu, kalau pengen beserta denganku di surga, kata Nabi SAW, maka kamu harus berusaha juga, perbanyaklah sujud. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa orang punya cita-cita, bukan hanya sekedar mengandalkan bantuan dari orang lain. Ya, misalnya, orang tiap hari sukanya minta doa terus sama orang-orang yang soleh. Doakan saya supaya masuk surga. Lah kamu udah usaha apa belum? Ya. Makanya Nabi SAW di sini mengajarkan supaya kita berusaha. Tidak cukup sekedar kita minta sama orang lain, orang yang soleh. Tidak apa-apa meminta didoakan dari orang yang soleh. Ya. Menurut pendapat banyak ulama, tidak mengapa. Itulah termasuk tawassul yang diperbolehkan dalam agama kita. Tapi apa yang sudah ada lakukan? Ya, seperti ada orang, doakan ya supaya saya dapat hidayah. Ketika diingatkan, kamu kenapa enggak sholat? Doakan ya supaya saya dapat hidayah. Ente sudah berusaha apa belum? Ente sudah berusaha untuk dapat hidayah atau belum? Kalau misalnya ente hanya mengatakan kepada orang lain, doakan supaya saya dapat hidayah. Doakan ya supaya saya bisa dapat hidayah. Apa usaha yang kamu lakukan? Ada orang misalnya perokok berat, dinasihati, coba dong tinggalkan rokok kamu, kan enggak bermanfaat. Doakan ya supaya saya bisa tinggalkan. Ente usahanya apa? Usaha yang sudah ente lakukan untuk meninggalkan rokok apa? Ya saya akan doakan, akan tetapi kamu juga harus ada usaha. Nabi SAW akan membantu sahabat tersebut supaya bisa beserta Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW meminta kepada sahabat itu untuk berusaha. Usahanya apa? Perbanyaklah sujud. Hadis riwayat Muslim. Ini keutamaan yang kedua. Jadi memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat akan mengantarkan seorang ke dalam surga dan akan dekat dengan Nabi SAW di surga. Hadis yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Muslim, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Kata Nabi SAW, posisi seorang hamba paling dekat kepada Allah ketika dia sujud. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa seseorang akan sangat dekat kepada Allah Azza wa Jal ketika dia sujud. Tidak ada kondisi di mana seorang hamba lebih dekat kepada Allah dibandingkan ketika dia sedang sujud. Walaupun itu ruku, walaupun dia sholat berdiri, walaupun dia i'tidal, walaupun dia sedang duduk tasyahud, tidak ada kondisi posisi seorang hamba di mana saat itu lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla dibandingkan di saat dia sedang sujud. Kenapa? Para ulama menjelaskan. Karena pada saat itu seorang hamba betul-betul merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab ketika seorang hamba sujud, dia meletakkan kepalanya di tanah, di lantai. Dan kepala adalah merupakan anggota tubuh seorang manusia yang sangat berharga atau bahkan mungkin paling berharga. Makanya kadang-kadang kalau kita kepalanya dipegang, kita akan marah. Ya. Kita merasa terhina karena kepala ini adalah kepala anggota yang sangat istimewa. Tapi kalau misalnya kita dipegang tangan kita, no problem, enggak ada masalah. Tapi ketika kepala, apalagi sampai dijorokin kepalanya, ya. Kita tersinggung. Kenapa? Karena kepala adalah merupakan anggota tubuh yang paling istimewa, yang paling terhormat. Anggota tubuh yang paling terhormat, kita letakkan ke tanah. Kita letakkan di atas tanah. Kita merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka saat itu, seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, setelah menjelaskan bahwasanya ini adalah kondisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah, Nabi SAW mengatakan, fa'akthiru fihi du'a. Fa'akthiru ad-du'a. Berbanyaklah berdoa saat itu. Karena engkau sedang dekat-dekatnya dengan Allah Azza wa Jal. Jadi ini keistimewaan yang ketiga. Dari sujud, bahwa sujud itu kondisi seorang hamba paling dekat kepada Allah. Dan saat itu doa sangat mustajab. Hadis yang keempat adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Disebutkan oleh Nabi SAW, "Ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamah." Kata Nabi SAW, tidak ada satupun di antara umatku kecuali pada hari kiamat aku tahu dia adalah umatku. Qalu wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah fi kasratil khalaiq? Sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kamu bisa membedakan umatmu dengan manusia yang lainnya? Padahal orang itu saat itu sangat banyak. Ya. Jadi dia bertanya kepada Nabi SAW, kamu bagaimana bisa tahu wahai Rasul? Bagaimana engkau bisa tahu umatmu sama yang lainnya? Padahal satu orang itu sangat banyak sekali. Qala, ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun wa fiha farasun agharu muhajjal ama kunta ta'rifuhu minha. Kata Nabi SAW, beliau memberikan sebuah perumpamaan. Kalau engkau, kepada si penanya, kalau engkau masuk ke kandang kuda, kemudian di situ ada kuda hitam, ya. Kemudian di antara kuda hitam itu ada kuda yang putih. Apakah engkau bisa membedakan antara kuda yang putih itu dengan kuda yang hitam? Ini adalah analogi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sang penanya. Qala bala. Maka penanya itu berkata, tentu wahai Rasul, saya akan tahu. Mudah sekali membedakannya. Ada kuda hitam semuanya gitu. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 kuda yang putih. Ada 100 kuda hitam misalnya ya. Atau 1000 kuda hitam, di situ ada kuda 5. Ya, dikit. Nah, 5 dibandingkan 100, 1000 kan dikit ya. Yang putih. Apakah kamu bisa membedakan, menemukan yang putih itu? Maka penanya mengatakan, tentu wahai Rasul. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat, mereka akan bercahaya mukanya, tangannya, kakinya, sebagai efek positif dari sujud dan wudu. Jadi orang yang mau perbanyak sujud ketika di dunianya, maka nanti mukanya akan bercahaya pada hari kiamat. Jadi seorang itu akan bersinar mukanya pada hari kiamat, bukan dengan make up tebal yang sering dia pakai ketika di dunia. Apalagi kalau itu dipakai di luar rumah untuk menarik para laki-laki yang bukan apa-apanya. Kecuali kalau Anda seorang wanita bersolek di hadapan suami Anda. Itu diperintahkan dalam agama kita. Akan tetapi, ya, seorang yang ganteng, seorang yang cantik ketika di dunia, yang selalu berusaha untuk menampilkan keputihan wajahnya, yang selalu rajin pergi ke salon, ya, apa itu, melakukan apa namanya, facial atau apa gitu ya, yang selalu setiap malam memakai masker, ya, belum tentu Anda nanti pada hari kiamat muka Anda akan bersinar. Bisa jadi orang yang bersinar mukanya pada hari kiamat adalah orang yang ketiga di dunianya orangnya hitam, ya, nggak pernah ke salon, ya, kemudian orangnya ini diremehkan oleh orang lain, akan tapi karena dia banyak sujud, dia letakkan mukanya ini di tanah, dia rendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi orang yang inilah yang akan bersinar terang mukanya pada hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang tersebut. Ini yang keempat, bahwa sujud akan menyebabkan seorang bercahaya mukanya pada hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kita. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana seorang akhwat bercadar ketika berada di masjid yang hijabnya tidak tertutup sempurna. Jadi ana sholat pakai cadar yang menjadikan kening dan hidung ana tertutup cadar ketika bersujud. Bagaimana hukumnya Ustaz? Dalam kondisi seperti ini, para ulama mengatakan kalau Anda berpendapat bahwa cadar itu hukumnya wajib, ya, kalau Anda berpendapat bahwa cadar ini hukumnya wajib, maka saat itu tidak mengapa Anda sholat pakai cadar. Ya, tidak mengapa Anda sholat pakai cadar. Bagaimana dengan efeknya jidat, ya, kening tidak menempel langsung atau hidung tidak menempel langsung ke lantai? Kata para ulama, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah kening, ya, itu harus nempel ke tanah atau tidak? Anggota sujud maksudnya, bukan hanya kening. Apakah anggota sujud harus menempel ke tanah atau tidak? Insya Allah pendapat yang lebih kuat, kalau memang bisa, ya lebih baik seperti itu. Tapi kalau tidak pun tidak apa-apa. Kita perhatikan, ya, kita perhatikan lutut kita, ya, lutut kita. Tentunya ketika kita sujud, lututnya kan enggak langsung nempel ke tanah, terhalang dengan apa? Terhalang dengan kain, ya, kain sarung atau kain mukena buat kaum wanita, kain sarung buat kaum laki-laki. Kemudian juga jari-jari kaki kita. Jari-jari kaki kita kalau kita pas pakai kaos kaki atau pakai khuf, ya, pakai khuf-khuf itu kayak kaos kaki terbuat dari kulit dan itu diperbolehkan ketika sholat untuk memakainya. Orang yang kedinginan atau orang yang dalam kondisi tertentu. Nah, kalau dia pakai kaos kaki kan juga jari-jarinya tidak nempel langsung, ya, terhalang dengan kaos kaki. Itu pun para ulama mengatakan tidak apa-apa. Jadi kalau kondisinya seperti yang Anda sebutkan tadi, ya, kalau kondisinya seperti yang Anda sebutkan tadi, karena hijabnya tidak sempurna, pembatas yang ada di masjid tidak sempurna, sehingga kalau Anda buka cadar dan Anda meyakini cadar itu hukumnya wajib, akan kelihatan muka Anda, berarti aurat Anda, menurut Anda, aurat yang Anda yakini itu adalah aurat, itu akan terlihat oleh orang selain mahram, maka tidak mengapa insya Allah memakai cadar di dalam sholat. Kecuali kalau misalnya hijabnya rapat, ya, maka sebaiknya dibuka cadar tersebut ketika sholat. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, manakah yang lebih utama antara kita sholat dengan durasi sujud yang sedang namun rokaatnya lebih banyak, atau kita sholat dengan durasi sujud yang agak lama namun rokaatnya lebih sedikit? Mohon penjelasannya dari Abdullah di Kebumen. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah lebih baik memperlama sujud atau memperlama berdiri? Yeah. Lebih baik memperbanyak sujud, memperlama sujud sehingga jumlah rokaatnya menjadi sedikit, berdirinya menjadi sedikit, ya, atau sebaliknya. Ya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan lebih utama memperbanyak sujud karena hadis-hadis yang tadi kita bacakan. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa yang lebih afdal adalah memperbanyak berdiri. Ya. Karena dalam sebuah hadis disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dan hadis ini sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila 'anil qiyami fi sholati ayyu sholati afdal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang berdiri waktu salat, salat bagaimanakah yang paling afdal, salat bagaimanakah yang paling utama. Maka beliau SAW menjawab, tulul kunut. Salat yang paling utama adalah salat yang paling lama berdirinya. Ya, salat yang paling lama berdirinya. Salat yang paling lama berdirinya. Mengapa? Ya, mengapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa berdiri lama itu lebih afdal? Para ulama menjelaskan, di antaranya Syekh Syinqiti rahimahullah dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, karena ketika seorang berdiri, maka dia otomatis akan memperbanyak membaca Al-Quran. Otomatis dia akan memperbanyak baca Al-Quran. Karena berdiri, apa yang dibaca ketika berdiri? Baca Quran, kan? Seorang hamba ketika berdiri saat sholat, dia kan baca Quran. Semakin lama dia berdiri, akan semakin lama dia baca Quran. Akan semakin lama dia baca Quran. Nah, ini kata para ulama, lebih afdal dibandingkan ketika seorang sujud. Ketika seorang sujud, dia membaca tasbih, subhanarabbiyal a'la. Dan para ulama mengatakan bahwa berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa membaca Al-Qur'an hukum asalnya lebih afdal dibandingkan zikir yang sifatnya mutlak seperti tadi subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya. Maka dari sinilah kemudian para ulama kita mengatakan bahwa memperlama berdiri lebih afdal dibandingkan memperlama sujud. Akan tetapi seandainya kita bisa memadukan antara keduanya, maka lebih baik lagi. Nabi SAW beliau sujud dan berdirinya sama, ya, artinya panjangnya sama. Ini tentunya kalau beliau sedang sholat sendirian. Kalau lagi sholat menjadi imam, maka beliau SAW adalah orang yang sangat memperhatikan kondisi makmumnya. Nah, Jadi Rizal di Singkawang, apakah ketika kita sujud tidak boleh antara siku menyentuh paha atau menempel? Bagaimana dengan gerakan sujud seperti itu karena tidak ada jarak antara siku dan paha? Mohon penjelasannya. Kurang sempurna sebenarnya. Seperti ini kurang sempurna. Karena kalau kita perhatikan cara Nabi SAW sujud, itu para ulama mengatakan bahwa antara tempat kepala sujudnya dengan tempat berdiri Nabi SAW, tempat Nabi meletakkan kepala dengan Nabi SAW berdiri tempat kakinya, itu sekitar 3 hasta. Sekitar 3 ini. Berarti kalau nempel, berarti kan tidak sampai hasta. Ya, tidak sampai 3 hasta. Akan tetapi sekarang kondisinya, kadang-kadang di masjid itu, softnya itu terlalu pendek. Jadi antara soft yang belakang dengan depannya itu pendek sekali. Kalau dia mau mempraktekkan hadis Nabi SAW tadi, jadi jaraknya 3 hasta, dia akan nabrak makmum yang di depannya. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak mengapa insya Allah, karena memang kondisinya kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kalau misalnya seorang hamba sujud sendiri, ya sujud sendiri, sholat sendirian di rumah misalnya, atau di masjid, sholat sunnah, dan ruangnya luas, maka dia berusaha untuk bersujud seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari hamba Allah, assalamualaikum, afwan ustaz, sujud yang dimaksud apakah sujud dalam sholat saja atau sembarang sujud seperti sujud sahwi, sujud syukur, dan seterusnya. Para ulama kita menjelaskan bahwa sujud yang dimaksud di sini adalah sujud yang disyariatkan. Ya, baik itu sujud dalam sholat, maupun sujud sahwi, maupun sujud tilawah, ya, maupun sujud syukur. Ya, jadi sujud yang disyariatkan. Karena saya katakan sujud disyariatkan karena tidak tertutup kemungkinan ada orang memahami saya pengen sujud gitu aja. Loh, ente sujud apa? Ya udah pengen sujud aja, enggak ada kalau seperti itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Ya, para ulama kita menjelaskan bahwa sekedar sujud saja tanpa ada apa sujudnya, apakah sujud sholat atau sujud apakah sujud sahwi ataukah sujud tilawah ataukah sujud syukur, cukup tahu-tahu sujud gitu aja. Kalau yang seperti ini ya tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya bagaimana hukumnya sholat di atas tempat tidur padahal dia mampu untuk pergi ke masjid. Jadi Edi di Karang Cegak. Kenapa? Ya, sujudnya ini siapa dulu? Ini laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki atau perempuan? Kalau perempuan, dia afdolnya sholatnya di rumah. Afdolnya sholatnya di rumah. Dan dalam kondisi tertentu dia tidak apa-apa. Sholat di atas kasur, yang penting kasurnya bersih, suci. Ya, yang penting kasurnya bersih dan suci. Syukur-syukur dia bisa sholat di bawah. Ya, sholat-sholat bisa sholat di bawah. Akan tapi kalau yang dimaksud di sini laki-laki dan dia tidak punya uzur untuk tidak pergi ke masjid dalam kondisi seperti ini, maka menurut pendapat sebagian ulama dia berdosa karena meninggalkan sebuah kewajiban. Sebagaimana telah maklum bahwasanya apakah wajib atau tidak laki-laki pergi ke masjid itu ketika sholat berjamaah, itu ada, memang ada perbedaan pendapat dengan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah, sunnah yang ditekankan, ada yang mengatakan fardu ain, ya. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan fardu kifayah, bahkan ada sebagian ulama mengatakan syarat sah. Akan tapi pendapat yang didukung oleh dalil, wallahu a'lam bissawab, adalah pendapat yang mengatakan fardu ain buat mereka yang mampu. Ya. Berarti kalau ditinggalkan dia akan berdosa. Walaupun insya Allah sholatnya tetap sah. Jadi tergantung kondisinya kayak apa. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Dari Raffi di Pengalusan. Assalamualaikum Ustaz. Sholat sunnah taubah itu dikerjakan pada waktu apa? Tidak ada waktu khusus. Jadi Nabi SAW itu menjelaskan seandainya seorang melakukan perbuatan dosa. Ya, ketika seorang melakukan perbuatan dosa, maka dia sholat. Ya, silakan dia sholat 2 rakaat. Jadi tidak ada waktu khusus. Dan lebih baik menghindari waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Lebih baik menghindari waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Berikutnya, Pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian ikhwan dalam tahiyat dia menggerakkan jari, menggerak-gerakkan jarinya. Bagaimana dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis, ya, sebuah hadis yang insyaallah sahih, di mana di dalam riwayat tersebut dari Wa'il ibn Hujr ketika menukilkan kepada kita bagaimana cara Nabi SAW salat, beliau menunjukkan asyara biha yuharrikuha yad'u biha. Jadi Nabi SAW diriwayatkan oleh Wa'il ibn Hujr bahwa beliau SAW ketika tasyahud, beliau mengacungkan jari telunjuknya, ya, beliau SAW mengacungkan jari telunjuknya sambil digerak-gerakkan jari telunjuk tersebut untuk berdoa. Ya. Sambil digerak-gerakkan jari tersebut untuk berdoa. Jadi orang tersebut dia menggerak-gerakkan jarinya untuk berdoa. Maaf, Nabi SAW menggerakkan jari telunjuknya untuk berdoa. Ini riwayat yang sahih insyaAllah. Saya belum menemukan ada ulama yang mendhaifkannya kecuali ulama kontemporer. Ya, Syekh Muqbil rahimahullah yang menilai bahwasannya hadis inilah riwayat, inilah riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil. Akan tetapi berdasarkan pengamatan kami yang terbatas, kami belum menemukan ulama klasik yang menilai riwayat ini sebagai riwayat yang dhaifah. Ya. Satu-satunya yang saya dapatkan dari ulama kontemporer adalah Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Dan kita menghormati pendapat beliau, akan tetapi dari ulama-ulama salaf, dari ulama-ulama klasik, kita belum menemukan adanya ulama yang menilai riwayat itu sebagai riwayat yang dhaifah, padahal hadis ini banyak disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban, kalau enggak salah dalam Ibnu Hibban, dalam Ibnu Huzaimah, kalau enggak salah dalam Al-Hakim dan seterusnya. Jadi banyak ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini. Nah, dengan tambahan ini akan tapi kita belum menemukan adanya satu di antara ulama klasik yang menilainya dhaif sehingga riwayat ini bisa diterima. Walaupun juga yang tidak menggerakkan juga memiliki riwayat yang kuat juga. Ya, sehingga saya dalam Sahih Muslim kalau enggak salah, ya, yang cuma menyebutkan sekedar mengacungkan jari telunjuknya, tidak di situ tidak disebutkan menggerakkan. Makanya dalam masalah ini fleksibel insyaallah. Yang menggerakkan ada dalilnya, yang tidak menggerakkan pun juga ada dalilnya. Mungkin kita tutup dengan satu pertanyaan ini dari Padang di Sumatera Barat. Kalau kita sholat disunahkan lama berdirinya, sedangkan kita hafalannya cuma sedikit, apakah boleh sambil membaca mushaf Al-Quran? Para ulama kita mengatakan boleh. Ya, para ulama kita mengatakan boleh insyaallah kalau kita memang ingin berdiri lama dan kita hafalannya sedikit sambil memegang mushaf Al-Qur'an, akan tetapi semoga hal itu tidak mengganggu kekhusyuannya dalam salat. Ya. Semoga tidak mengganggu kekhusyuannya dalam salat. Para ulama kita mengatakan tidak apa-apa buat mereka yang memang hafalannya sedikit. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tetap dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.